salah adalah salah satu nama nama Allah yang terbaik. Al-Asma Al-Husna dalam surat Al-Hasyr ayat 23 itu dinyatakan, Wallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim al-Malikul Quddusus Salam. Allah itu adalah zat yang maha as-salam. Apa yang dimaksud dengan sifat atau nama Allah as-salam ini? Allah memiliki sifat as-salam karena zatnya terhindar dari segala bentuk aib dan kekurangan. Allah memiliki nama atau sifat as-salam karena Allah selalu memberi kedamaian. Dalam surat Al-Qadr kita tahu bahwa pada saat Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya melalui para malaikat. Dan begitu malaikat itu turun, di situ dikatakan tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'. Ada kedamaian. Allah adalah zat yang memberi dan menyebar kedamaian. Karena itu, segala bentuk keterhindaran, segala bentuk ketenangan yang dirasakan oleh seorang hamba harus kita kembalikan bahwa itu bersumber dari Allah yang as-salam. Allah disebut juga as-salam karena Allah adalah zat yang memberi salam kepada para penghuni surga nanti di akhirat. Dalam surat Yasin ayat ke-58 kita sering membaca salamun qawlan min rabbir rahim. Salam adalah ucapan yang nanti selalu disampaikan kepada para penghuni surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hasyr yang saya bacakan tadi, di situ kata as-salam diungkapkan setelah sebelumnya menyebut sifat atau nama Allah Al-Malikul Quddus as-salam. Al-Malik, zat yang maha menguasai. Penyebutan yang sedemikian rupa mengesankan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki kekuasaan. Dan Allah tidak pernah mampu kekuasaan, sehingga kemudian Dia berlaku zalim dan sewenang-wenang kepada yang dikuasai. Mengapa? Karena Dia memiliki sifat Al-Qudus, sifat yang maha suci, yang terhindar dari segala bentuk aib, yang terhindar dari segala bentuk kekurangan. Karena itu Dia juga as-salam. Al-Malikul Quddus as-salam. Karena itu dalam doa kita, setiap selesai salat itu yang sering kita baca, Allahumma antas-salam wa minkas-salam. Allahumma antas-salam, ya Allah, Engkau adalah kedamaian. Kalau saya katakan Umar adalah orang yang adil, lalu saya katakan lagi, Umar adalah keadilan. Mana yang lebih mendalam kalau kita ungkapkan Umar adalah orang yang adil dengan Umar adalah keadilan? Kalau Umar orang yang adil, boleh jadi mungkin suatu waktu dia tidak adil. Tapi kalau kita katakan Umar adalah keadilan, seakan-akan dirinya tidak ada lainnya. Kalau dalam bahasa Arab, ungkapan seperti ini adalah ungkapan yang balir. Ungkapan yang dari sisi sastra kebahasaan itu sangat-sangat tinggi. Ketika kita mengatakan Allahumma antas salam, kita tidak mengatakan Allah adalah pemilik kedamaian, Allah adalah yang memberi kedamaian, tetapi Allah itu sendiri adalah kedamaian. Allahumma antas salam. Karena itu segala bentuk keterhindaran, dari segala musibah, dari segala aib yang menimpa kita ini harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minkas salam, sebab kesalahan dan keselamatan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tidak ada kita yang bisa menghindarkan diri dari keselamatan, dari aib, dari kekurangan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fahayyina Rabbana bis-salam. Karena itu berilah kami penghormatan berupa kedamaian. Dan saya katakan dalam surat Yasin kita telah membaca salamun qawlan min Rabbir Rahim. Dalam surat Al-Waqi'ah itu ada ayat yang berbunyi bahwa para penghuni surga di akhirat itu nanti la yasma'una fiha laghwan wa la ta'thiman illa qilan salaman salama. Para penghuni surga itu nanti tidak akan pernah mendengar ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, laghwan wa la ta'thiman, tidak pernah mendengar omongan atau ocehan yang tidak baik, tidak ada gosip, tidak ada fitnah dan lain sebagainya. Illa qilan salaman salama. Yang didengar itu hanya salam, ucapan kedamaian, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang menenangkan. Kita mohon setelah salat kita itu fahayyina rabbana bisalam. Berilah kami penghormatan, salam penghormatan yang berupa kedamaian. Wa adkhilna al-jannata, masukkanlah kami ke surga, dan salah satu nama surga itu adalah darus salam, kampung damai. Jadi hakikat hidup kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana mewujudkan kedamaian dan salam dalam diri kita ini. Kalau seseorang yang memiliki kedamaian atau dia mau mencontoh dan meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala yang as-salam, maka sudah bisa dipastikan tidak akan pernah terlahir dari orang itu ucapan atau perbuatan yang membuat orang tidak nyaman. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah menyatakan al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati yang mengaku dirinya Islam adalah mereka yang tidak pernah menyakiti orang lain dengan perkataan dan perbuatan, atau dengan kata lain yang membuat orang tenang, yang membuat orang damai, tidak terganggu dengan ucapan dan perbuatannya. Nah, inilah hakikat keberagaman itu sebenarnya adalah at-takhalluq bi akhlaqillah, kalau kata Imam Al-Ghazali, yaitu bagaimana kita mencontoh, meneladani dan berperilaku seperti yang dicontohkan oleh Allah melalui nama dan sifat-sifatnya yang 99. Dalam sehari semalam, itu paling tidak, umat Islam ini sebenarnya umat yang cinta damai. Islam ini agama kedamaian. Tiap hari dalam sholat kita, dalam tiap hari itu paling tidak, kita menebar kedamaian. Itu paling tidak 20 kali. Setiap selesai habis salat itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bacaan at-tahiyyah duduk antara dua sujud. Dalam at-tahiyyah kita selalu mengucapkan wa alaikum at-tahiyyatu mubarakatuh salat wa ilaika hadha. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Kita menebar salam, kita menebar kedamaian. Setiap kali berjumpa dengan orang di jalan, atau setiap kali kita akan bertamu, kita dianjurkan dalam Islam untuk menebar kedamaian. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. Ini kalau kita hayati maknanya, tidak sekedar kita ucapkan secara lisan, luar biasa. Islam ini akan begitu menyejukkan bagi para penganutnya dan bagi orang sekitarnya. Bahkan perintah untuk selalu menebar kedamaian kepada orang lain, bukan hanya kepada orang yang berbaik kepada kita saja, kepada mereka yang menyakiti kita, yang menginjak kita. Al-Quran pun menganjurkan kita untuk tetap menebar kedamaian. Dalam surat Al-Furqan, ayat yang ke-63, ketika menceritakan tentang ciri-ciri hamba Allah yang dikasihi, wa'ibadurrahman, di situ dinyatakan, wa'ibadurrahman alladzina yamshuna 'ala al-ardi hawna, bahwa hamba-hamba Allah yang dikasihi olehnya itu adalah yang kalau berjalan di atas bumi ini rendah hati, tidak sombong, tidak takabur. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Kalau ada orang yang tidak ngerti, tidak ada orang yang bodoh mengucapkan kata-kata yang tidak baik, mengejek, mencemooh, dia selalu mengatakan qalu salam. Kata-kata yang baik, kata-kata yang damai, tidak dibalas dengan cemoohan atau ejekan lain. Kalau kita lihat ciri umat Islam yang sedemikian rupa, maka sudah pasti apa yang diwacanakan di Barat sekarang ini, terutama baru beberapa bulan yang lalu kita menyaksikan film fitnah yang disusun oleh Gert Wilden, salah seorang anggota parlemen Belanda, yang menggambarkan Islam dan umat Islam ini sebagai agama yang menganjurkan kekerasan. Dia kutip 5 ayat, lalu dia menjelaskan secara serampangan ayat-ayat itu yang kemudian mengesankan bahwa Islam ini agama kekerasan, bukan agama kedamaian. Belum lagi beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar ketika Rasulullah dikarikaturkan, digambarkan oleh sejumlah di beberapa media di Denmark dan lainnya. Di situ dalam gambar kita lihat Rasulullah disimbolkan sebagai seorang yang kejam. Nah, fakta sedemikian rupa atau gambaran yang sedemikian rupa yang diberikan oleh orang-orang Barat karena mereka tidak paham Islam. Informasi yang mereka terima tentang Islam itu banyak yang telah mengalami distorsi. Mereka mendapatkan Islam itu dari sumber-sumber yang ditulis oleh para sarjana Barat, oleh orientalis, yang dipengaruhi oleh masa khususnya setelah terjadi perang salib. Dulu kita tahu, negara-negara Barat ketika menjajah negara-negara Islam, ada tiga yang tidak terpisahkan. Ada tiga misi. Ada misi kolonialisme, ada misi kristenisasi, dan ada misi orientalisme. Kajian terhadap sumber-sumber Islam yang mereka lakukan itu dia terbelakangi atau motifnya adalah untuk mengukuhkan misi kolonialisme mereka. Seperti yang dilakukan oleh Nuker Brunia misalnya di Indonesia ini. Betapa dia mendalami Islam sedemikian rupa, tetapi tujuannya adalah untuk melemahkan Islam. Informasi yang mereka terima tentang Islam, sumbernya itu. Karena itu kewajiban kita adalah untuk menjelaskan bagaimana Islam yang sesungguhnya. Kita tidak hanya cukup menjelaskan Islam lalu yang sedemikian rupa, hanya dengan ceramah, hanya dengan ucapan, dengan pembelaan melalui tulisan dan lain sebagainya. Tetapi kita tunjukkan dengan perbuatan. Tuduhan yang dilontarkan mereka bahwa Islam bukan agama kedamaian, tetapi agama kekerasan, juga mendapatkan legitimasinya karena ternyata ada sekelompok umat Islam yang juga melakukan kekerasan. kekerasan dengan dalih agama. Jadi anggapan mereka selama ini terhadap Islam semakin diperkuat oleh tingkah laku sebagian umat Islam yang tidak mencerminkan Islam sebagai agama kedamaian. Di sini perlu kita sebagai umat Islam menunjukkan ajaran kita yang sebenarnya. Kalau kita lihat dari sumber-sumber hadis Rasulullah, kita temukan Rasulullah sering mengatakan, "Inna Allah Azza wa Jalla lam yab'athni mu'allifan, walakin ba'athani mu'alliman muyassiran." Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak memutusku untuk melakukan kekerasan, tetapi untuk mengajarkan dan untuk memberi kemudahan. Agama ini untuk tidak ada yang sulit dalam beragama. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kalau kita lihat dalam sejarah dan dalam Al-Quran itu sudah diprediksi bahwa mereka yang tidak suka kepada Islam itu selalu melontarkan cemoohan dan kritikan. Dalam surat Ali Imran itu ada sebuah ayat yang berbunyi, yang artinya kira-kira demikian. Kamu sungguh akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Wa latasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kafiru. Anda akan terus mendengar dari orang-orang ahlul kitab, dari orang-orang musyrik, cemoohan yang menyakitkan kamu. Akan terus kamu dengar. Jadi itu prediksi Allah. Nah, bagaimana menyikapinya? Kekerasan tidak harus dilawan dengan kekerasan. Suatu ketika ada sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah. Mereka mengucapkan, "Assalamu alaikum." Assalamualaikum. Pelecehan dari Assalamualaikum. Kalau Assalamualaikum, salam sejahtera. Assalamualaikum artinya kecelakaan, kematian untuk ini. Assalamualaikum. Mendengar itu, Sayyidah Aisyah, istri beliau yang kebetulan di sampingnya mengatakan, menjawab, "Alaikum wala'anakumullah وغضب الله عليه." Kematian kecelakaan untukmu. Semoga Allah melaknat kamu dan memurkaimu. Dijawab itu oleh Aisyah. Lalu apakah Rasul ini? Dia ingatkan Aisyah. Beliau ingatkan Aisyah. Kamu harus berlemah lembut. Jangan melakukan kekerasan dan kekejian. Itu pesan Rasul kepada, peringatan Rasul kepada Sayyidah Aisyah. Jadi menimbulkan kecemasan, melakukan kekerasan tidak diperkenankan dalam agama kita. Bahkan dalam salah satu riwayat dari Amir bin Rabi'ah, suatu ketika ada seseorang yang dicambuk, dia memetik sendal orang lain. Maksudnya bercanda. Sehingga orang itu bingung. Lalu kemudian ketika peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah, apa jawaban Rasulullah? Jangan membuat seorang muslim cemas. Sebab membuat seorang muslim cemas adalah sebuah kezaliman yang luar biasa. Meskipun maksudnya bercanda. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengingatkan kita, menimbulkan kengerian, teror. Menteror orang, menimbulkan kengerian, kecemasan kepada orang lain. Dengan hanya sekedar mengangkat dan mengacungkan senjata, walau enggak benar, main-main, bercanda. Dikatakan oleh Rasulullah, "La yushiru ahadukum ala akhihi bismillah." Tidak diperkenankan seseorang mengacungkan, mengangkat senjata ke hadapan orang lain, apapun alasannya. Fa innahu la yadri, sama kepada saudaranya yang muslim. Fa innahu la yadri, sebab dia tidak tahu لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. سبب دي العون. Boleh jadi syaitan kalap lalu menggerakkan tangannya itulah sehingga kemudian menghujat saudara yang muslim yang kemudian mengakibatkan dia masuk neraka. Melihat orang lain dengan pandangan yang menakutkan, melihat orang lain, memandang orang lain dengan pandangan yang menakutkan, itu juga dilarang di dalam Islam. Dalam hadisnya Rasulullah menyatakan, "Man nazara ila akhihi nazratan tukhifuhu akhafahu Allah yawm al-qiyamah." Barang siapa memandang atau melihat kepada orang lain, saudaranya yang muslim, dengan pandangan nazratan tukhifuhu yang menakutkan, yang menimbulkan kecemasan, yang menimbulkan kengerian, akhafahu Allah yawm al-qiyamah, dia akan diperlakukan sama nanti di hari kiamat. Jadi berdasarkan penjelasan hadis maupun ayat-ayat tadi, maka sudah sepatutnya kita umat Islam ini menyikapi segala bentuk pelecehan, perbuatan terhadap agama kita ini dengan sikap bijak, tidak emosional. So, bila kita emosional, justru kita mudah diadu domba, kita mudah dipecah belah. Dalam kasus Ahmadiyah kemarin misalnya, kelihatan sekali, mudah sekali kita diprovokasi, mudah sekali kita diadu domba. Ya, saya kira yang bisa saya sampaikan, lebihnya kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terhormat mengenai kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam. Sepertinya kalau tidak salah pula dari politik, khususnya Amerika yang istilahnya politik belah babu. Jadi yang Yahudi dimenangkan, yang pihak Palestina ditekan. Jadi Palestina karena dia tidak bisa membalas secara penyusuran, lalu dia melakukan perlawanan dengan merusak kepentingan Yahudi dan Amerika dan sebagainya dimanapun. Itu karena memang dia diperlakukan tidak adil. Kalau dia lawan secara militer, dia tidak mampu. Lalu itu kelihatannya menjalar kepada simpatisan Palestina. Kalau dulu di zaman sama Nasser, Abdel Fattah, itu memang keras sekali, kental sekali, malah mau menghancurkan negara Israel. Tapi karena memang Yahudi itu kuat, akhirnya mereka tidak mampu. Nah, dari ini kira bagaimana pandang kita, dari segi kekerasan memang kita tidak setuju, tapi apakah kita ikut pula memburuk-burukkan mereka? Mereka memang tertekan. Orang jika kita yang lebih baik, karena dia mereka adalah saudara kita dan diperlakukan tidak adil, lalu kita ikut-ikut pula memburuk-burukkan mereka atau menyalah-nyalahkan mereka, padahal pada awalnya mereka adalah anak kecilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah yang saya jelaskan tadi tentang hakikat Islam yang sangat mencintai kedamaian dan mengecam sikap kekerasan, apakah yang saya sampaikan itu tadi bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina? Apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, saya kira benar. bahwa tidak seharusnya kita menyalahkan mereka. Karena menimbulkan sikap kemerian, kalau saya katakan tadi, teror, itu ada yang masyru, ada yang gair masyru. Ada yang dibenarkan oleh agama, ada yang tidak dibenarkan oleh agama. Menimbulkan kemerian sebagai salah satu cara untuk memperoleh kembali hak-hak kita yang dirampas, itu adalah sesuatu yang masyru', sesuatu yang dibolehkan oleh agama, bahkan dianjurkan, dan itu bagian dari jihad fi sabilillah. Dalam salah satu ayat itu dikatakan surat At-Taubah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan dirimu dengan kekuatan, yang dengan kekuatan itu turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, dengan kekuatan itu anda bisa membuat musuh Allah dan musuh-musuh kalian itu gentar dan takut. Jadi kalau untuk kasus Palestina, kita dukung perjuangan mereka, apapun yang mereka lakukan, termasuk banyak fatwa dikeluarkan oleh para ulama, aksi bom bunuh diri, saya kira bukan aksi bom bunuh diri, tapi amaliyah istisyariyah, bom mati syahid yang dilakukan oleh para pejuang Palestina, itu dibenarkan dalam hukum agama karena mereka sedang berjuang untuk memperoleh hak-hak mereka yang dirampas. Dan itu dibenarkan. Jadi dalam batas-batas tertentu itu bisa dipenuhi. Tetapi dalam satu masyarakat muslim, jika itu dilakukan, kita menimbulkan rasa tidak nyaman kepada orang lain. Nah ini bentuk-bentuk teror yang tidak diperkenankan. Di sana mereka melakukan itu karena tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain untuk memperoleh hak kecuali dengan itu. Tapi kalau pasti ada cara lain, cara lain yang lebih bijak, cara lain yang lebih baik, itu lebih dianjurkan. Itu yang dianjurkan. Ya, itu saya kira ini kasusnya berbeda. Kasusnya. Baik, yang lain. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, mari kita tutup acara kita ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada kesempatan siang hari ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita yang kita harapkan dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adamallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.